Terima kasih Anda masih bersama Bang Kavi Kurnia dan saya Dona. Dan ini juga ada, kayaknya ada teman lama dari lu kayaknya. Bang Vi, gimana kabar lu? Yes. Ngomong-ngomong lu jadi motivator, kok kagak pernah jualan tiket seminar sih? Itu yang gua suka dari lu, Vi. Oh, mantap. Itu ada jawabannya juga ya, Bang. Ngakak gue. Aduh. Terima kasih disapa ya, karena beliau kan memang konsultan bisnis ya Bang ya. Tapi memang bisnisnya Bang Kavi banyak juga. Sesekali jadi pembicara dalam seminar juga boleh banget ya. Selalu ada ya Bang ya. Nah ini juga ada dari Pak Wini Bang. Menurut tokoh Kwikian gitu BBM gak perlu naik loh. Nah kalau menurut Bang Kavi itu gimana toh? Iya jadi sebenar-benarnya adalah memang kalau manajemen transportasi kita baik gitu loh, dan yang lain-lainnya sangat baik, mestinya nggak harus naik gitu loh, karena negara ini kaya banget gitu loh, kaya sangat luar biasa kayanya gitu loh. Mm-hmm. Jadi saking kayanya saja gitu loh, banyak orang mengatakan bahwa sebenarnya ekonomi kita sudah autopilot gitu loh, dan itu masih bisa tumbuh di atas 7% misalnya. Jadi bayangkan aja kalau kita ini punya tim super. Wah, itu mungkin ekonomi kita bukan 7% lagi tumbuhnya, tapi bisa double digit. Amin. Kapan ya itu tercapai ya, Bang? Kalau ngomongin kenaikan BBM nih, sebenarnya pokok permasalahan tuh kita tuh apa sih Bang? Kenapa nggak ada energi-energi lain yang muncul? Katanya Indonesia ini kaya banget akan energi. Ya itu yang sering kali kalau saya ngobrol dengan beberapa pihak gitu loh. Indonesia kan udah keluar dari OPEC. Mm-hmm. Indonesia tidak lagi menjadi pengekspor minyak gitu loh. Tapi kita menjadi penikmat minyak. Dan kalau kita ngobrol misalnya ke orang-orang yang ngerti, mereka bilang bahwa ya selama 20-30 tahun terakhir ini di kita itu tidak pernah ada eksplorasi energi besar-besaran. Hmm. Jadi misalnya kita tidak menggunakan energi terbarukan, misalnya renewable energy. Yes. Sedangkan renewable energy mestinya di Indonesia cukup banyak. Mm-hmm. Mulai dari tenaga surya, panas bumi, dan seterusnya. Gaungnya doang itu Bang, dari tahun lalu nggak kejadian juga. Iya, jadi sedang karena biaya eksplorasi cukup mahal. Dan kita nggak ada duitnya untuk itu? Kagak tahu. Kagak tahu ya. Kagak ada duitnya atau kagak mau keluar duit gitu. Nah, oke. Okay. Itulah sebabnya mengapa mestinya gitu loh, kita ada biaya eksplorasi dan mencari ladang-ladang minyak baru. Mm-hmm. Semata-mata karena kita memerlukan itu dan mungkin gitu loh. Supaya posisi kita kembali lagi menjadi negara pengekspor minyak. Tuh dia, kita harapkan itu yang terjadi. Nah, karena kita tidak ini akibatnya ya ini. Kita tidak ini akibat di BBM itu makin membengkak. Oke, nah anehnya gini kalau bicara subsidi membengkak tadi Bang, katanya subsidi membengkak sesuai BBM dinaikin, tapi kok hasil lebihannya justru diberikan untuk dalam wujud BLT ya? Apa nggak sama juga tuh duitnya nanti dikorupsi lagi di bawah-bawah ya? Hus. Enggak ya? Hus. Hati-hati ngomong. Ini tanya. Ini udah jam 6 sore. Pada pulang ya Bang ya? Ya sudah, dijauh sendiri dah. Lalu strategi apa lagi Bang untuk mengantisipasi kenaikan BBM ini? Jadi kalau menurut saya jangan panik ya, gunakan ini sebagai momentum untuk memperkuat daya saing Anda. Jadi Anda harus menghadapi kenaikan BBM ini sebagai suatu challenge, itu suatu tantangan untuk mencari terobosan baru, untuk mencari menghemat kos Anda gitu loh, dan kemudian untuk melakukan inovasi baru di cara Anda menghasilkan produk Anda gitu loh, dengan cara mencari supplier yang lebih murah, mencari karyawan yang lebih murah, dan membuat efisiensi gitu loh, sehingga daya saing Anda meningkat dan efisiensi dari perusahaan Anda juga meningkat, produktivitasnya menjadi lebih bagus. Oke. Okay. Ada lagi Bang, lesson to learn-nya apa dari sore ini Bang? Kalau lesson to learn-nya sederhana, mari kita nikmati bersama-sama kenaikan BBM. Mari. Dan semoga semua bisa cerdas, gak ada anarkis segala macam ya. Tenang-tenang aja. Jangan lupa, BBM itu bisa ada dua arti. Apa Bang? Bahan bakar minyak. Dan BlackBerry Messenger. Oh ya juga ya. Kita BBM-an aja di sini, Pak. Oke, Mitra Bisnis, jangan lupa. Ini kita mau berikan untuk dua orang yang mendapatkan novel Kasmaran ya, tulisan Bang Kavi sendiri dari Akur Penerbit, yang itu penerbit Jabang Kavi juga ya. Juga t-shirt keren dari Kavis Break untuk Anda di 4057 pas-pas-pas dan juga di 0816199 pas-pas-pas. Nanti Pas FM yang akan menghubungi Anda. Sampai di sini Kavis Break bersama Kavi Kurnia Biang Penasaran dan saya Dona Oriza. Sampai jumpa. Itulah tadi Kavis Break bersama si Biang Penasaran, Kavi Kurnia. Sampai jumpa, Kavis Break.